Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa mawlana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yamiddin. Allahumma ya Rabbana urzukna fahman nabiyina wa hafzal mursalin wa ilham al-malaikatil muqarrabin. A'inna ya Rabbana ala فهم القرآن والعمل بالقرآن وجعلنا يا ربنا من أهل القرآن وسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan rutinitas kita di majelis tafsir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kala betul-betul mengumpulkan kita bersama ahli Quran, dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan membantu kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Kita sudah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Ada tanda-tanda ahli iman, yaitu kerinduan untuk bisa berada di tempat yang aman dari fitnah, fitnah akidah, fitnah-fitnah keimanan. Dan ini juga yang dilakukan oleh orang-orang besar, orang-orang mulia, di saat menemukan di satu tempat sesuatu yang bakal mengganggu akidahnya. Pertama, memang ia harus membuat perubahan di tempat tersebut. Akan tapi jika ternyata untuk membuat perubahan adalah berat, sementara dia juga punya anak keturunan yang bakal besar di tempat tersebut, maka hendaknya ia meninggalkan tempat tersebut untuk pergi ke tempat yang lebih aman demi dirinya dan anak keturunannya, sehingga meninggalkan tempat tersebut membawa keimanannya. Maka disyariatkanlah hijrah. Di saat kaum muslimin di Makkah mendapatkan ancaman, tindasan dari orang-orang kafir, maka ada setelah itu disyariatkanlah oleh Allah untuk hijrah dari Mekah menuju kota yang menanti-nanti kedatangan mereka, Madinah. Sehingga dari situlah awal perjuangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kebenaran harus, dan untuk memudahkan kebenaran bisa tersebar harus didukung oleh orang-orang yang beriman dan lingkungan yang beriman. Dan hijrahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para kekasih-kekasih Allah, kalau di Hadramut kita pernah sampai hari ini, tempat tersebut diziarahi, dan itulah kakek moyang para habaib Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Beliau adalah asal dari Irak. Di saat di sana terdapat kerusakan akidah, iman, akhlak yang mengkhawatirkan sekali. Kalau beliau adalah orang yang kuat iman, beliau adalah orang yang kuat iman, akan tapi beliau punya keluarga dan anak keturunan, sehingga beliau adalah termasuk orang yang meninggalkan Irak dengan membawa keimanan dan akidah. Pergilah ke Hadramaut, dan beliau wafat di sana, dan keberkahan dibuka oleh Allah di situ, sehingga lahirlah keturunan-keturunan orang yang terjaga imannya, para ulama-ulama, juru-juru dakwah dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah. Dan jangan sampai ada di antara kita menikmati lingkungan yang tidak baik. Memang di saat kita berada di tempat tersebut kita harus membuat perubahan. Tapi ada kala perubahan di situ teramat berat. Maka hendaknya kita segera hijrah untuk membawa iman kita dan akhlak kita. Hari ini pun banyak ada orang merasa sudah terlanjur lama di tempat tersebut, padahal di situ terjadi perzinahan, mabuk segala macam. Dia terus berada di tempat tersebut, dan dia tidak merasa takut imannya itu akan terganggu. Bagi siapapun yang merasa imannya tidak merasa terganggu, yang merasa aman imannya tidak terganggu, tercabutlah imannya saat itu. Sehingga trader dalam mendidik anak, dia mungkin bisa benar dan baik, akan tapi bagaimana giliran anaknya. Maka jangan ragu untuk meninggalkan tempat yang sekiranya bakal merusak akidah kita untuk pergi ke tempat lain, hijrah demi keimanan, keamanan iman kita dan akidah kita. Dan tidak usah ragu, jika tempat tersebut tidak mendidik anak kita, lingkungan tersebut tidak aman buat anak kita, maka kita pergi. Ini. Kemudian yang kedua, kadang kita itu memilih rumah tidak pernah pikir lingkungan itu baik atau tidak. Kalau kita mau mencari tempat tinggal harus dipikir dulu, kenapa saya harus pilih di tempat itu? Bukan urusan ini perumahan elit, kumpulan orang-orang begini dan sebagainya. Akan tapi harus, di saat kita memilih sebuah tempat, ada jaminan keamanan untuk akidah kita terlebih dahulu, bukan keamanan urusan keuangan kita dulu. Memang keuangan harus dijaga, tetapi bagaimana aku hidup di lingkungan tersebut aman atau tidak. Jangan mengentengkan lingkungan, luar biasa. Yang membentuk anak-anak kita adalah lingkungan. Yang menjadikan baik anak-anak kita lingkungan, dan yang menjadikan anak kita rusak adalah juga lingkungan. Berpikir cerdas, dan itu pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para ulama. Meninggalkan satu tempat, bumi Allah sama, di tempat bumi Allah luas. Jangan merasa sudah terlanjur, aku punya rumah di situ, tahu gimana lagi, ini rumah dari peninggalan nenek moyangku dan seterusnya. Biarpun itu peninggalan dari nenek moyang kita yang kaya apapun pangkatnya, tapi jika ternyata di situ tidak aman atau iman dan akidah kita, tidak perlu kita mempertahankan tempat tersebut demi keselamatan anak-anak kita, keluarga kita. Kita bisa meninggalkan tempat tersebut. Dan memang di situ ada tugas kita untuk membuat perubahan di tempat kita tinggal. Akan tapi harus kita pikirkan juga, siapa yang bersama kita. agar bisa menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW di rumah kita minimal, sebelum kita menegakkan syariat di kampung kita. Ada orang-orang munafik pada zaman Nabi di saat diajak hijrah, mereka banyak alasan. Dan hijrah di situ kadang bukan untuk tujuan menghindar daripada ancaman akidah, akan tapi untuk berkiprah lebih besar lagi. Jadi syariat hijrah ini indah untuk menjadi lebih besar lagi dalam berdakwah, dalam berjuang. Sehingga hijrah ini di samping lihat para ini syariatnya. Nah, apa Nabi SAW berhijrah? Sunnatullah untuk Nabi Muhammad adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan begitu juga di dalam berdakwah, para orang-orang besar banyak mereka melakukan hijrah dari tempat ke tempat. Ada di antara mereka yang tidak hijrah, akan tetapi banyak di antara mereka adalah melakukan perpindahan dari tempat ke tempat dengan niat seperti yang pernah dilakukan Nabi SAW, adalah untuk memperluas dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak usah ragu, sehingga jangan ragu anak-anak nanti di saat harus dihijrahkan pergi. Nah, ini mukadimah untuk anak-anak di saat harus dihijrahkan ke Sumatera, dihijrahkan ke untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, bumi Allah luas, tempat berpindah bisa di mana saja, dan disitulah insyaallah kemuliaan. Baik, ini ada orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Illal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum. Ini kejadian, bukan kejadian hari ini, kejadian nanti. Kisah orang-orang munafik yang diajak berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan perkumpulan yang tidak baik menuju perkumpulannya Rasulullah, mereka ogah-ogahan, enggan, karena ada kemunafikan di dalam hati mereka. Mau bersama Nabi takut nanti tidak ada makanan, takut begini begitu, sehingga mereka lebih senang bersama orang-orang kafir yang sebetulnya memang hati mereka masih kafir. Hati mereka masih kafir, hanya berikrar mengakui agama Nabi Muhammad karena ketakutan atau karena hal lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada sebenarnya mereka adalah munafik. Jadi ada ini kisah orang-orang munafik. Di saat diajak keluar menuju kebaikan, mereka banyak beralasan. Dzalimi anfusahum, mereka telah zalim kepada diri mereka sehingga membiarkan mereka tetap berada di lingkungan kafir sampai mereka terpengaruh kepada kekafiran dan mati dalam keadaan kafir. Biarpun kafir batin, munafik. Dan mereka di saat dicabut nyawanya oleh malaikat, dalam ayat lain disebutkan bagaimana malaikat mencabut nyawanya orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Zalim kepada diri sendiri adalah membiarkan dirinya bermaksiat, dan maksiat terbesar adalah kekafiran. Makanya kalau orang berzina itu zalim kepada dirinya sendiri. Kalau orang melakukan perjudian, zalim kepada dirinya sendiri. Orang melakukan keharaman, zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena sebetulnya dia telah mencelupkan dirinya ke neraka jahanam. Maka disebut orang zalim kepada diri mereka sendiri. Maka disebutkan tatkala Allah, tatkala malaikat mematikan mereka-mereka yang zalim kepada diri mereka sendiri, membiarkan dirinya larut dalam kekafiran karena pergaulan yang kafir, atau larut dalam kebejatan moral karena lingkungannya bejat sehingga tetap berada di situ hingga ia terbawa kepada kebejatan tersebut, akhlak yang tidak baik, melakukan dosa-dosa besar karena lingkungannya, diingatkan untuk meninggalkan tempat tersebut tetap tidak mau, maka masuklah dia dalam kebejatan tersebut. Dan orang-orang yang zalim pada dirinya sendiri waktu dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malaikat, dengan rasa susah payah, sakit, susah payah. Dan di saat seperti itu nanti akan ditanya, kenapa kau sampai seperti ini, keadaanmu mengenaskan sekali. Cabut nyawanya dengan siksa, tersiksa, cabut nyawanya dengan tersiksa, dan mati dalam ketakutan di alam barzah tersiksa. Kenapa kalian semua kok seperti itu? Qalu fima kuntum, kenapa kok kamu seperti itu, menikmati tempat yang tidak baik, menikmati tempat kekafiran, dan itu tidak terjadi kepadamu kecuali karena kemunafikanmu, kurang percaya bersama orang-orang mulia. seperti bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang membiarkan dirinya terus larut dalam kekafiran, tidak mau berhijrah sehingga mati dalam keadaan kafir, atau mungkin dia larut dalam lingkungan yang tidak baik. Hati-hati yang berada di lingkungan tidak baik, berpikirlah untuk hijrah, meninggalkan tempat tersebut, biarpun harus menjual tempat tersebut. Jangan sampai tiba-tiba na'udzubillah kita baik tak taunya ketemu di anak, dan alangkah banyak kerusakan. Anak kita tidak mungkin 24 jam bersama kita sebagai orang tua. Dia harus bermain di halaman rumah kita, bertetangga dan seterusnya. Sementara tetangganya orang yang tidak kenal Allah, mengajari ketidakbaikan, mengajari kebrutalan. Tanpa disadari seorang bapak ibu yang ahli sujud, ternyata anaknya tidak kenal sujud. Seorang bapak ibu yang sangat takut kepada keharaman, ternyata anaknya berzina atau pemabuk. Dan ini terjadi. Nah ini, dan mereka di saat seperti itu nanti beralasan, kenapa kamu seperti itu? Yang lain pada hijrah meninggalkan tempat kotor, tempat busuk, tempat yang menjerumuskan, semuanya pada pergi, kalian tetap berada di situ. Kenapa? Qalu kunna mustata'ifina fil ard. Kami orang lemah, enggak mampu. Di sini ada orang tidak mampu secara sesungguhnya, ada orang yang pura-pura tidak mampu. Ini mustad'af yang pura-pura. Beralasan dia tidak mampu, kami tidak punya bekal, kami tidak bisa meninggalkan tempat ini, macam-macam. Beralasan. Padahal mereka bukan orang tidak mampu secara sesungguhnya. Mereka sebetulnya mampu. Ini mustad'afin yang pertama ini adalah mustad'af, ngaku-ngaku tidak mampu. Dan banyak orang semacam ini, termasuk dalam ini kalau kita bahas tentang hijrah, hijrah ini dalam segala hal. Kalau kita kembali kepada hadis Sayyidina Umar bin Khattab tentang hijrah, innamal a'malu binniyat, harus ada kemauan di dalam hati kita untuk meninggalkan ketidakbaikan menuju kebaikan. Innamal a'malu binniyat, semua perbuatan kita ini tergantung bagaimana kekuatan niat di dalam hati kita. Innama likulli imrin ma nawa, apa yang kau niatkan itulah yang akan dilihat oleh Allah. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Kalau ada orang niat hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasul-Nya. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha. Kalau hijrahnya hanya untuk mencari dunia, meninggalkan tempat ini, biar banyak orang pergi ke tempat lain bukan karena untuk mencari agama tapi hanya mencari dunia, dia akan mendapatkan dunia saja. Untuk mencari perempuan, dapat istri saja. Jadi perpindahan itu harus ada tujuan mulia, yaitu akhirat, kemuliaan. Dan hijrah, maka di sini digambarkan hijrah ini satu yang harus dilakukan oleh seorang hamba, membuat satu perpindahan. Dan kita harus melakukan hijrah, hijrah hissi, hijrah ma'nawi. Hijrah ma'nawi adalah hijrah batin kita, mulai dari mohon maaf saat ini yang berada di, alhamdulillah banyak beberapa hari kita kedatangan hamba-hamba yang diangkat oleh Allah, yang mereka hijrah dalam pekerjaan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang berada di dunia riba, tak tanya ia sudah bersepakat dengan istrinya yang dua-duanya adalah tempat yang haram tersebut untuk berhijrah. Berkilah, hijrahlah dia. Katanya saat ini ujiannya adalah susah untuk mencari rezeki, makanya itu engkau akan diangkat lebih tinggi lagi derajatmu, karena hitungannya ada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ragu untuk hijrah menuju kemuliaan. Bahkan ada di dalam perjalanan hijrah mati, ada nanti akan disebutkan. Semakin tersiksa atau makin berat orang yang berhijrah dengan Nabi seperti apa? Dimulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mau hijrah, secara isi, secara fisik, yang sekaligus juga hijrah secara maknawi. Bagaimana Nabi menemukan, bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan kesusahan di saat berada di gua, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri juga menemukan kesusahan, sengat binatang di dalam gua. dan tidak membawa bekal yang cukup, karena memang perjalanan yang harus sembunyi-sembunyi waktu itu, dan seterusnya dikejar oleh musuh dan seterusnya. Dan begitulah hijrah. Maka perlu dibangun keyakinan, sehingga banyak orang-orang munafik yang ragu untuk hijrah. Maka siapapun saat ini yang berada di tempat yang haram, ayo yakin hijrah. Bahkan ada yang disebutkan ada mati di tengah jalan, ditulis oleh Allah sebagai orang yang telah sampai kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Ini perlu membangun keyakinan. Dan ada beberapa orang kemarin yang ngantep kepada kami, mereka hijrah. Dan waktunya kita hijrah. Mungkin dari pekerjaan yang selama ini Anda bekerja di tempat tersebut harus melanggar Allah dengan misalnya membuka aurat Anda, hijrah. Atau Anda di tempat itu harus melakukan keharaman yang Allah lebih tahu, hijrah. Harus ada keberanian untuk itu, dan berat untuk melakukan hijrah ini. Akan tapi kalau hijrah kepada Allah akan menemukan Allah, kalau hijrahnya kepada Allah dia akan menemukan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya hanya untuk dunia, dapat dunia saja dia. Setelah di akhirat miskin, dia melarat, tidak punya apa-apa. Dan jangan beralasan kecuali betul-betul kita tidak mampu. Ada memang nanti disebutkan orang-orang tidak mampu yang secara sesungguhnya. Mereka yang pura-pura tidak mampu, sebetulnya dia mampu. Kunna mustadafina fil ard, kami orang lemah, tidak mampu untuk melakukan hijrah secara fisik tadi mau pergi. Atau hijrah secara maknawi, ya tahu saya tidak mampu, mikir nanti anakku kuliah bagaimana dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Perlu penjelasan bahasanya. Untuk sekolah tidak harus membayar mahal, untuk makan tidak harus mahal, untuk pindah dari tempat ke tempat tidak harus punya mobil pribadi. Untuk hijrah, untuk hidup bernaung tidak harus kita punya rumah megah. Rumah megah pun akan ditinggalkan oleh kita. Kita bisa ngontrak rumah kecil-kecilan, yang penting halal, bersih, selamat. Dan memohonlah kepada Allah, semoga setelah itu Allah membuka kebaikan untuk kita. Jangan berasal aku tidak mampu. Aduh, ini kekuatan iman. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Dikatakan kepada mereka itu yang malas-malas untuk hijrah, kenapa kau masih tetap di situ? Bukankah bumi Allah itu luas? Rizki itu bukan hanya di perusahaan itu. Banyak orang kaya di perusahaan sana. Banyak orang kaya kan bukan dari perusahaan yang selama ini kau tekuni di situ, bukan? Jika itu lembaga yang di situ ada keharaman yang telah memberikan rizki kepada banyak orang, apakah semua orang makan dari situ? Tidak. Jutaan manusia tidak bekerja di situ, mereka juga makan dan bermacam-macam. Rizki Allah ada di mana-mana, luas. Dikatakan bumi Allah luas. Fatu hajiru fiha, untuk kau hijrah kepadanya. Hijrah fisik menuju tempat kemuliaan. Biasanya kita itu terikat dengan kemapanan, sehingga tidak mau membuat satu perubahan. Merasa nyaman di tempat tersebut, biarpun nyamannya nyaman nisbi. Nyamannya itu sudah nyamannya nyaman di situ karena gambarannya adalah takut susah. Termasuk para juru-juru dakwah pun demikian, kadang sudah nyaman di tempatnya sendiri, antara musola dengan rumahnya, musola dengan rumahnya, sudah selesai setiap hari yang ngajar begitu. Sementara tetangganya butuh kepada dakwah dan tausiahnya, sehingga merasa nyaman situ, sudah cukup. Tidak ada inovasi untuk berkembang, tidak ada keinginan untuk mengembangkan dakwahnya. Ini juru dakwah, sehingga kadang dakwah hanya satu model saja. Sementara kita harus memperbanyak media dakwah, macam-macam dakwah, sesuai dengan bermacam-macamnya aktivitas manusia dan bermacam-macamnya kelompok. Maka harus dakwah bermacam-macam seperti itu. Jangan beralasan aku tidak mampu. Jadi beralasan mustad'af itu alasan, kecuali tidak mampu beneran. Beralasan tidak mampu tidak diperkenankan. Mungkin ada seorang ustaz hanya punya ilmu agama saja. Memang Anda tidak punya duit, insyaallah yang punya duit nanti akan membangun. Dan jangan sampai yang punya duit lalu beralasan, aduh saya mau berdakwah tidak punya ilmu. Berdakwahlah dengan uangmu. Makanya selama ini motivasi dakwah yang kami sampaikan untuk berhijrah menuju Allah, berhijrahlah dengan apapun yang Allah berikan kepadamu. hijrah kepada Allah, yang punya ilmu dengan ilmunya memberikan contoh yang baik kepada hamba-hamba Allah dan menyampaikan kebenaran kepada hamba Allah, yang punya kekayaan membantu orang yang berjuang dengan lidahnya tadi, membantu ustaz, membuatlah pesantren, yang punya jabatan mempermudah urusan pondok dan seterusnya, yang punya tenaga dan seterusnya, tidak boleh beralasan saya tidak mampu. Ini akan menghambat seorang ustaz pun di saat dia tiap punya duit bisa terhambat gara-gara mustad'af palsu ini, lalu beralasan kenapa kau tidak berjuang di jalan Allah, aduh belum punya modal nih, saya mau kerja dulu dan seterusnya. Bekerjalah dia, lupalah dakwah, ilmunya hilang seperti orang yang tidak pernah belajar lagi. Akan tapi lihat, bumi Allah luas, arti apa? Di mana-mana ada pejuang, di mana-mana ada rizki, semua yang melata di atas bumi Allah akan beri rizkinya. Mama minta batin fil ardi illa Allahi rizquha, tidak ada yang tertinggalkan dan Allah melihat semuanya. Maka yakinlah dengan ini semuanya, berhijrah menuju kemuliaan. Walaika ma'wahum jahannam wasa'at masira, ada di antara mereka yang tempatnya benar-benar neraka jahannam, yang meninggalkan hijrah, tidak mau berpindah menuju tempat mulia tapi karena kekafiran di dalam hatinya, tidak mau bersama Nabi SAW. Ada di antara mereka yang mustad'afin benar. Nah, ini kita golongan mana untuk hijrah kira-kira? Jangan sampai kita termasuk yang berada di neraka. Kalau dalam kisah ini adalah orang-orang munafik yang saat itu bersama Nabi, terlihat mereka adalah mengaku Islam, akan tapi diajak hijrah mereka tidak mau. Karena apa? Mereka lebih menikmati bersama kaum musyrikin. Padahal bergabungnya dia dengan orang musyrik, orang fasik adalah akan memperbanyak sawat apa perkumpulan mereka, sehingga perkumpulan syiar mereka, kebesaran mereka, makanya membesarkan syiar orang kafir kita bersama mereka, di perusahaan yang kafir membesarkan syiar mereka. Nah ini subhanallah, di perusahaan orang-orang yang tidak takut kepada Allah membesarkan syiar mereka, di tempat kekafiran membesarkan syiarnya orang kafir. Padahal mereka adalah orang yang mengaku Islam, akan tapi karena mereka berkumpul dengan orang-orang kafir, dipikir orang kafir itu banyak. Padahal sebenarnya memang di dalam hati mereka masih ada kekaguman dengan orang kafir, belum cinta betul dengan Nabi, atau bahkan tidak cinta, sehingga diajak Nabi tidak mau. Mestinya kalau sudah seruan Nabi, ini seruan siapa? Dan akan dibawa kemana oleh Nabi? Tidak akan dibawa tersesat. Nabi yang paling tahu tentang jalan kebenaran, Nabi yang paling mengerti tentang cara hidup. Lah kau diajak hidup cara Nabi enggak mau, tersesat engkau. Bisa saja kau mati masuk neraka jahanam. Yakini bahwasanya jalan yang dibawa Nabi, yang dijelaskan para ulama adalah jalan yang paling benar, enggak usah takut. Ikutilah. Diajak kemana? Ayo ikut. Kalau itu adalah ajakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ajakan Nabi yang sudah diterjemahkan oleh para ulama-ulama, mengajak kepada kebaikan. Jangan ragu. Ayo hijrah semuanya. Lingkungan yang tidak baik termasuk masya Allah. Illa al-mustata'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani wa la yastati'una hilatan wa la yataduna sabila. Kecuali memang betul ada orang mustata'af yang sesungguhnya, orang yang tidak mampu. Kejadiannya waktu ada di Mekah adalah orang laki-laki tapi dia lemah, tidak mampu melakukan perjalanan, tapi hatinya rindu untuk berhijrah bersama Nabi. Tapi dia sangat tua. Atau wanita-wanita yang saat itu betul-betul, karena wanita perjalanan padahal perjalanan yang panjang dan mereka lemah. Artinya memang ada yang dari hamba-hamba Allah yang mustad'af secara sungguhnya, bukan pura-pura. Ini gambarannya pada zaman Nabi SAW. Artinya ada orang yang dimaafkan di saat mereka tidak ikut hijrah. Kalau kita kembangkan hijrah secara hissi atau maknawi, hijrah secara fisik atau secara makna batin, maka ada orang yang betul-betul tidak mampu. Karena ya itu tadi, mungkin tidak punya bekal secara sesungguhnya. Tidak punya bekal secara sesungguhnya mau hijrah, meninggalkan tempat tersebut. Tidak mungkin, artinya kalau di sana sudah ya mati. Kalau di sana sudah bakal hancur, enggak bisa melakukan perjalanan sampai ke tempat tersebut. Kalau aku pindah dari tempat ini hancur semuanya. Nah, ini kalau seperti itu mustata'af. Tapi kadang-kadang mustad'afnya mustad'af palsu, hanya rasa takut dibayang oleh bayang-bayang. Bagaimana aku nanti hidup di sana? Bagaimana aku akan? Kita punya Tuhan Allah yang maha tahu tentang hambanya, dan Allah adalah maha kaya, dan Allah maha mencukupi kepada hambanya. Ini perlu dibangun keyakinan semacam ini. Sering kita hadirkan anak-anak kita yang mau juru dakwah, jadi juru dakwah di mana-mana. Sudah, jangan takut lapar, jangan menggantungkan sesuatu yang ada di tangan orang, menggantunglah kepada Allah. Biasakan dengan kesederhanaan memperjuang di jalan Allah. Tinggalkan tempat yang katanya aku makan enak, menuju tempat tersebut, di sana pasti ada makanan juga. Allah tidak akan membiarkan hambanya mati dalam keadaan kelaparan, tentu ada. Dekatlah kepada Allah, Allah akan berikan rezeki tanpa engkau duga-duga. Baik, ada orang-orang yang dimaafkan, la yastatuna hilatan, dia tidak mampu, dia bisa, tidak punya kemampuan untuk pergi ke sana. Benar-benar tidak punya kemampuan, ukurannya adalah hakikat. Kalau orang bercerita tidak mampu, bisa saja, aduh saya tidak mampu, saya belum siap dan sebagainya. Ada orang yang punya kekuatan lebih rendah daripada kekuatanmu pun bisa. Berarti pengakuanmu itu adalah bohong. Berarti yang perlu dibangun apa di sini? Keyakinan. Setiap hari kita perlu membangun keyakinan. Semakin kuat keyakinan, dan hidup kita selalu dengan keyakinan, kecuali urusan dengan Allah saja kita menjadi kurang yakin. Ini problem sebetulnya. Kita tuh sudah biasakan hidup tuh dengan yakin sebetulnya, tapi urusan dengan Allah saja kita kurang yakin. Yang mau naik angkot itu gak usah tanya sopirnya bisa nyopir atau tidak, yakin sopirnya bisa, makanya Anda naik angkot. Mau naik pesawat, Anda yakin pilotnya adalah bisa nyopir, nyetir, yakin, gak ada mikir nih pesawatnya, gak ada. Urusan dengan Allah saja kita tidak yakin, ini problem sebetulnya. Coba Anda naik sepeda, yakin sepedanya sudah benar, biarpun ada yang macet kena ini. Semuanya kita hidup dengan yakin. Anda beli ke warung, yakin gak ada racunnya, maka Anda makan lahap sampai nambah, kan? Semuanya Pak, ini hidup kita dengan keyakinan semuanya, kecuali dengan Allah saja ini yang jadi problem ini. Coba nih, kalau Anda masuk warung ragu ada racunnya, enggak akan beli itu. Saya masuk warung nih kayaknya ada racun, ya jadi beli. Tapi semua dengan yakin. Coba hidup kita semuanya kita biasa dengan keyakinan. Cuma dengan Allah saja ini yang kita kurang yakin. Jadi perlu dibangun adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una hailatan, enggak mampu. Dimaafkan kalau enggak mampu. Wala yahtaduna sabila, enggak tahu jalan. Enggak tahu jalan bermacam-macam. Maknanya enggak tahu jalan secara sesungguhnya, nanti dah tersesat, telah hilang, bunuh diri. Enggak punya kemampuan, sementara tempat bahaya, berbahaya juga. Bahaya. Nah ini, jadi ada hamba-hamba yang betul-betul tidak mampu, dan itu ukurannya adalah kejujuranmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketulusanmu kepada Allah untuk kalian bisa hijrah. Falaika asallahu, mereka itu semoga adalah hamba-hamba yang oleh Allah ayyafu anhum, diampuni oleh Allah. Kalau yang demikian itu adalah hamba yang diampuni oleh Allah. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi Maaf. Allah Maha Pemberi Maaf. Jadi kalau keadaanmu betul-betul tidak mampu, dengan sejarah sesungguhnya, dan kalian ukur sendiri. Kalian mengukur sendiri, dan mengukur adalah keimanan, bukan teori akal kita. Teori akal enggak masuk di situ, tapi keyakinan kepada Allah. Kalau akal berkata, bagaimana saya meninggalkan gaji segini banyak? Apakah mungkin saya dapat gaji lebih banyak lagi? Nah, apakah mungkin? Padahal semua tahu dah, mungkin sekali gaji lebih banyak dari itu di tempat lain. Padahal tahu. Jadi belum bangun keyakinan untuk bisa berhijrah menuju kemuliaan. Waman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Yang hijrah di jalan Allah, yang niat hijrah tadi dengan penuh keyakinan Allah akan berikan pertolongan, Yajid fil ardi, dia akan menemukan di bumi Allah muragaman, tempat-tempat untuk berpindah. Kathiran, yang banyak ternyata. Subhanallah. Ternyata di luar sana lebih luas. Ternyata bukan perusahaan ini tok di luar sana. Banyak ribuan jutaan perusahaan yang bisa menyelamatkanku. Ternyata usaha banyak di sana, bukan hanya ini saja. Kenapa kok aku seolah-olah rezekiku hanya di sini saja? Jadi kenapa ini? Kenapa hidupku kok seperti hanya di lingkungan yang sempit ini? Padahal anakku terancam perzinaan, anakku terancam kemungkaran. Kenapa? Padahal di sana lebih luas lagi. Sadari makna ini. Muragaman, tempat-tempat untuk berpindah, tempat-tempat untuk hijrah di sana itu banyak. Kathiran, wasa'a, luas. Kadang-kadang bingung mau keluar dari tempat tersebut yang di situ haram, dia harus kadang bekerja satu tempat. Semoga Allah memberikan keyakinan kepada hamba-hamba seperti itu. Bekerja satu tempat gajinya 1 juta, 1,5 juta, tapi ternyata haram, dia harus mohon maaf membuka aurat mereka, kemudian meninggalkan sholat segala macam. Untuk meninggalkan itu berpikiran nanti makan dari mana dan seterusnya. Padahal ketahuilah Allah maha luas dengan rahmatnya, Allah maha kaya. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kalau seandainya ada orang meninggalkan tempat tinggalnya menuju Allah dan Rasulnya, ثُمَ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ, kemudian mati di tengah jalan Allah, فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, sudah dicatat sebagai orang yang selamat. Maka dimulai sekarang niat. Niat hijrah hari ini, biarpun prakteknya mungkin besok atau lusa atau minggu depan. Jangan sampai ketinggalan niat. Niat, saya akan hijrah dari tempat mungkar ini. Saya akan hijrah dari pekerjaan yang haram ini. Setelah kita yakinkan niat, kalau tiba-tiba mati, semoga termasuk orang yang selamat. Sudah berhijrah kita, hijrah batin kita dulu. Kita membenci pekerjaan yang selama ini kita tekuni. Ternyata mati di tengah jalan, yudrikul maut, mati, sudah dapat pahalanya orang hijrah. Tapi masalah adalah menikmati, lalu beralasan, aduh bagaimana ini, sudahlah, repot di sini saja. Tapi kalau sudah ada di dalam hati kita niat untuk hijrah menuju kemuliaan, menuju Allah, biarpun belum sampai ke tempat tersebut kok mati, lah ini yang khawatirnya kan, mati di tengah jalan, mati sewaktu-waktu, enggak pandang. Malaikat itu kalau mencabut nyawa enggak harus buka kepalanya ada uban atau tidak, enggak penting itu. Tidak harus yang berpenyakit seger buker bisa mati. Tiba-tiba mati, belum ada niat untuk hijrah. Tiba-tiba mati dalam hatinya, belum ada niat untuk hijrah, belum ada keinginan untuk hijrah. Meninggalkan kemungkaran, meninggalkan lingkungan yang tidak baik. Nauzubillah. Tapi kalau sudah ada kemauan, barangkali sudah merencanakan, seandainya dicabut oleh Allah di tengah kita berusaha tersebut, maka kita sudah mendapatkan pahala utuh untuk hijrah. Jangan beralasan kita sudahlah, jangan menjadi mustad'af palsu tadi. Kecuali Anda betul-betul mustad'af, orang tidak mampu secara sesungguhnya. Tapi ingat, membangun keyakinan akan kita sadar mana mustad'af palsu tadi, orang yang lemah palsu tadi, atau orang yang lemah secara sesungguhnya. Tapi jika Anda benar-benar lemah sesungguhnya, enggak ada masalah, diampuni oleh Allah. Tapi kalau pembohong hanya sebabnya karena kita kurang yakin kepada Allah, maka na'udzubillah. Takut kita adalah termasuk golongan orang yang di neraka Allah karena kemunafikan. Kita lebih senang dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah Maha Pengampun. Yang berada di kubang kehinaan, ternyata ada niat di dalam hatinya untuk berhijrah. Ketahuilah Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu. Anda sudah memulai berhijrah, ternyata didahului oleh kematian, belum sampai ke tempat tujuan. Ketahuilah Allah Maha Pengampun atas dosa-dosamu yang lalu. Para ulama mengatakan bahasanya, hikmah faedah daripada hijrah adalah mengundang pengampunan dari Allah. Jadi mengundang pengampunan, menjadi Allah mengampuni dosa-dosa kita, berhijrahlah. Dalam makna hijrah yang lebih luas lagi. rahimah dan Allah maha kasih, kasih sayang kepada hambanya. Tahu hamba ini adalah hamba yang punya niat baik. Allah tidak pakai hitung-hitungan, sudahlah. Tidak usah pakai hitung-hitungan Allah. Ya sudah, karena niatnya benar akan aku beri dia. Allah maha kasih kepada hambanya yang ingin baik. Allah maha kasih kepada hambanya yang menuju kepada kebaikan. Biarpun belum sampai kepada tujuannya, tapi niatnya dilihat oleh Allah, akan diberi oleh Allah. Allah maha kasih. Kalau kita kan enggak bekerja, baru mulai mati, ya enggak dapat karena belum kerja. Tapi dengan Allah sangat mudah. Maka kemudahan ini diambil. Semuanya berniat hari ini menghijrahkan dirinya, menghijrahkan jasadnya, menghijrahkan batinnya, menghijrahkan keluarganya, menghijrahkan karyawannya, menghijrahkan semua yang bersamanya dari murka Allah menuju ridha Allah. Hijrahkan keluarga kita, hijrahkan pembantu kita itu yang sering masih bermaksiat dengan membuka auratnya misalnya, atau jarang melakukan sholat, hijrahkan mereka. Niat saat ini, detik ini, perbanyaklah niat agar semakin yakin, maka keyakinan itulah kendaraan menuju sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanul jaza, syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah laki-laki dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu, dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Yang kami hormati guru kita Al-Ustaz Buya Yahya, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur panjang. Amin. Yang ingin saya tanyakan, apakah hukumnya jual beli saham di Bursa Efek Jakarta atau Indonesia Exchange, Indonesia Stock Exchange, yang mana di bursa itu mencakup berbagai bidang, perkebunan, pertambangan, infrastruktur, perbankan, dan lain sebagainya. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan Umi sekeluarga dan guru-guru Buya dan Umi sekeluarga diberi panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Begini Buya, ada dua orang yang berteman, bekerja di suatu tempat. Mereka biasa ngobrol dan bercanda, tapi suatu saat si teman, misalnya A sama B ya, yang si A melakukan kesalahan, yang kesalahan tersebut nanti akan merugikan bosnya dan juga konsumennya. Jadi si B menegur, tapi setelah ditegur, si temannya yang ditegur tersebut jadinya sikapnya berbeda, gak mau bercanda lagi, gak mau jarang ngobrol lagi. Nah jadi sikap si yang menegur tersebut, jadinya lihat temannya yang ditegur seperti itu, dia jadinya malas ngobrol juga, cuman ngobrolnya jadinya seperlunya aja gitu Bu ya. Jadi malas ngobrol sama dia yang basa-basi, terus malas bercanda, jadi ngobrolnya kalau ada perlu aja baru ngejak ngomong. Nah apakah sikap si teman yang menegur tersebut seperti itu benar apa salah? Mohon nasihatnya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah saham, ada hukum asal. Pada dasarnya saham adalah diperkenankan. Misalnya sebuah toko ini dimiliki oleh 4 orang. Waktu membuka toko itu, atau sawah atau rumah, waktu membuka modalnya adalah 1 miliar, dikumpulkan dari 4 orang

daripada toko tersebut adalah 25%. 100% dibagi 4, 25%. Maka seandainya kami adalah salah satu dari 4 tersebut, maka kami punya saham di perusahaan saya itu berapa? 25%. Berkembanglah perusahaan tersebut sampai perusahaan menjadi gede, tetap saya adalah memiliki 25%. Biarpun nilainya tidak lagi 250 juta. Mungkin nilainya menjadi 1 miliar seorang, karena kalau dilihat asetnya menjadi 4 miliar. Maka bagian saya dari perusahaan tersebut adalah 25%, seperempat. Kemudian suatu ketika saya butuh, saya ingin keluar dari perusahaan tersebut, akan saya jual. Dan keutamaan menjual adalah menjual kepada kawan yang berada di dalam tersebut, supaya tidak memasukkan orang baru ke tempat tersebut. Jika mereka dari kawan yang bertiga itu membeli, alhamdulillah, maka mereka membeli saham saya. Bisa saja kami menjual ke tempat orang lain, makanya saya jual. Tentunya harganya bukan 250 juta karena nilainya saham saya bukan 250 juta tapi seperempat dari perusahaan yang ada, sehingga saya jual kepada orang lain dengan harga 1 miliar. Aku 1 miliar, saya nerima duit 1 miliar, maka orang tersebut membeli saham saya, bagian saya. Ini adalah model, begini adalah boleh pada dasarnya. Cuman kami dengar dari pakar ahlinya ekonomi, itu banyak bohongan, gak ada barangnya, hanya untuk main saja. Seorang jual ini, jual itu, gak ada sesuatunya, itu bohongan. Selagi bohong, tidak ada yang berkenankan bohong, tidak ada jual beli yang bohong. Maka itu ada saham mahal ya, saham bohongan. Cerita tentang ini, itu, tapi tidak ada. Jika betul seperti itu, bohong, ya gak bisa. Tapi kita harus bisa membedakan antara saham yang maksudnya jual beli saham yang normal. Sehingga jual beli saham itu hanya sekedar jual angka yang tidak ada apa-apanya, belum ada serah terima, sudah diberikan ke, sudah dijual lagi, barangnya mana, ini apa, ini hanya ada yang katanya hayal, tidak ada barang yang sesungguhnya. Maka jika demikian, itu tidak diperkenankan karena berbohong. Harus dibedakan, dan itu tanyakan kepada ahlinya, benarkah ada? Seandainya saya beli saham di sana langsung tanpa harus saya jual lagi, bisakah saya manfaatkan sesuatu tersebut? Atau saya menjual angka, atau menjual sesuatu yang dalam hayalan, kemudian saya jual lagi, dinilai dengan uangnya sesungguhnya, berbohong kepada orang, maka itu menjadi bermasalah. Tapi kalau tadi gambarnya yang kami atur, yang kami sampaikan sederhana, tapi kenyataan dalam dunia jual beli saham itu adalah banyak kebohongan di situ. Tidak ada barang-barang yang disebutkan tadi. Dan kemudian kehalalan sesuatu tersebut, produk tersebut, kebenaran produk tersebut, kehalalan produk itu harus perhatikan. Kalau kita mencari dunia, cuman masuk gaya, wah main saham, jual beli saham. Itu sudah biasanya gaya hidup seseorang yang masuki dunia itu. Ya, sekarang tanyakan, kita sempat bertanya kepada sebagian orang yang mereka ngerti ekonomi, mungkin ada mengerti lain lagi yang berbeda pendapatnya dengan itu, ada banyak itu bohong itu. Kalau memang bohong ya, sudah jelas hukumnya, sesuatu yang bohong tidak bisa dikatakan jual beli secara sesungguhnya. Apa yang diperjual belikan saat itu? Baik, itu jawabannya. Tinggal kalau ada hakikatnya ada dan benar, dan bisa dimanfaatkan saat itu, maka ya, tidak ada seperti yang kami contohkan tadi. Baik, ini kemudian nanti harus ada rambu-rambu, misalnya dalam jual beli itu selain emas dan perak. Kalau jual beli emas dan perak harus ada syarat-syarat. Ini jual beli saham ya, jual beli yang ada lagi, jual beli emas dan perak di bursa. Jual beli emas dan perak dia harus ada serah terima langsung. Kalau tidak masuk bab riba. Jadi saya beli emas harus saya bayar kontan, dan emas saya terima kontan saat itu. Ini ada aturan-aturan. Selain daripada emas dan perak, selain daripada uang, maka itu bisa berlaku jual beli yang tidak harus kita terima langsung, kita bayar dulu boleh, atau kita bayarnya nanti boleh. Kemudian nanti juga ada harus ada gobet. Tidak cukup dengan kobul, ada gobet. Qabul itu dalam akad dan transaksi, bahasa ini aku jual dan aku terima. Kemudian qabd itu adalah menerima, menyerahkan sesuatu tersebut, dan itu sesuai dengan karakter barang yang diperjualbelikan. Kalau mobil, saya serahkan kuncinya sama suratnya. Kalau rumah, bukan berarti saya terima rumah ini saya pangku, itu bukan, enggak. Cukup kuncinya. Jadi saya dengan harus ada qabd, baru setelah itu bisa saya jual lagi. Ini adalah cara jual beli, dan sebenarnya bisa diatur jika benar adanya. Contohnya tadi, saham perusahaan yang saya berempat tadi itu sederhana, surat selesai, kemudian dilihat sama yang lain, saksi ini sudah dimiliki, nah, berarti ini qabdnya seperti itu. Karena tidak mungkin diserahkan begini, karena ada perusahaan. Jadi ada qabd di situ. Jadi ada aturan-aturan dalam transaksi jual beli yang harus diperhatikan. Dan qabd bukan qabul. Sebagian orang mengatakan, tapi bagi orang ngerti fikih tidak ada, pasti ngerti antara qabd itu bukan qabul. Kalau qabul dalam transaksi aku terima itu. Tapi kalau qabd lain, penyerahan barang tersebut dan sesuai dengan karakter barang yang diperjualbelikan. Baik, ada pun masalah saling menasihati. Saling menasihati di situ harus ada banyak hal ya. Orang tidak cukup menasihati itu menasihati saja. Pertama kira harus bisa memilih waktu yang tepat. Sehingga yang sering kami sampaikan adalah kalau kita ingin mengingatkan seseorang, tidak harus kebenaran diucapkan hari itu. Mungkin kita milih waktu. Kalau dia lagi melakukan kesalahan langsung kita tegur, biasanya tersinggung dia. Mungkin nanti lagi makan enak, lagi anu, maaf ya, sorry ya, menyampaikan sesuatu. Apaan sih? Apa-apa yang mau maaf. Ini gini ya, jadi ada waktunya. Kadang kita terlalu bersemangat, sok jadi pahlawan, seorang sok, tidak boleh itu haram nanti. Nanti sok pakai ini begitu nanti, permusuhan. Jadi kebenaran tidak harus disampaikan saat itu. Artinya kita perlu memilih waktu yang tepat. Ini tidak pandang siapapun dia. Termasuk istri kita, suami kita. Ya pun ngerti itu kebenaran, sebab kebenaran maknawi itu, kebaikan maknawi itu enggak mudah diterima. Kalau kebaikan maknawi tidak mudah diterima, kecuali kebaikan hissi. Yang pernah kami sampaikan, kalau ada orang lahirnya ada kalau cengkingnya, kemudian kita berteriak kalau cengking, ah, langsung kita enggak marah dia, terima kasih. Enggak bakal dia berkata kamu kalau ngingetin saya pelan-pelan, enggak ada orang ngomong gitu. Jadi seseorang kata Imam Ghazali ini, rupanya kebakaran, dia lagi lelap tidur di dalam rumah. Rupanya kebakaran dari pojok, langsung bangun, bangun, bangun, kebakaran, kebakaran, kebakaran. Dia langsung terima kasih. Tidak usah berita. Kalau ngomong yang kalem ya, kasih tahu. Tidak usah ngomong gitu. Itu kebenaran, kebenaran yang sifatnya terlihat. Itu mudah, tapi kalau sifatnya maknawi, enggak bisa kadang. Sebetulnya sama kalau orang faham, biarpun saya diingatkan dengan cara kasar, tapi ini faedahnya adalah kebaikan untuk keselamatanmu nanti, mestinya terima kasih dong. Cuma karena tidak terlihat, ditutup oleh hawa nafsunya, marah dulu. Sehingga apa? Umum itu kalau orang habis diingatkan tidak punya apa, biasa itu kelasnya iblis itu. Nah, semoga di sini tidak ada itu. Diingati saja sudah, tidak ketemu lagi dengan dia itu. Ada model manusia kalau diingatkan diam, ngambek. Ada tidak sih? Diingatkan, kalau diingatkan terima kasih. Kalau diingatkan langsung, ya sudah besok nggak nyapa, makan bareng nggak lagi, besok itu nggak. Sangat kalah jengking beneran tuh nanti. Orang ingatkan itu adalah menyelamatkan. Baik, memang kalau kita ingin mengingatkan seseorang tentu dengan tata krama, cara yang baik. Iya betul, itu pendidikan dari Nabi, hikmah. Tapi di saat kita diingatkan dengan cara apapun, jangan melihat caranya, ingat kebenaran yang dihanturkan kepada kita. Sudah selesai. Nah, ini ada orang seperti itu, diingatkan langsung ngambek. Diam saja. Tapi ingat pertama, kalau kita mengingatkan, kita adab kita dulu ya, adab yang mengingatkan sebelum adab yang menerima peringatan tersebut. Kalau kita mau mengingatkan, hendaknya memilih waktu yang tepat. Istri lagi gunjing di telepon, jangan ditegur. Mama, jangan gunjing itu. Apa anda gunjing ini benar kok? Mesti ngomong gitu, bantah itu, pasti itu. Padahal menggunjing ya itu. Padahal ya itu gunjing, benar kamu ngomongin, itu gunjing. Tapi gak sadar kan, diingetin mesti marah. Bahkan na'udzubillah bisa menjadi sebab kefasikan. Brutal, mentang, terang-terangan. hati busuk kotor. Misalnya masalah kerudung dan sebagainya. Kalau ada orang misalnya kita tidak akhlak dalam mengingatkannya, hati yang fasik bisa lebih fasik. Enggak mau, ngapain ini? Ngapain ini? Ini kerudung kayak kepala saya buka nih. Duh, bisa begitu. Na'udzubillah. Memang dia busuk, tapi bisa saja kita menjadi sebab mereka semacam itu. Sehingga ada orang menantang kebaikan, menantang kebenaran karena ulah kita. Makanya Nabi marah. Nabi basyiru wala tunaffiru. Kalau kau ingin mengajak orang dengan indah, jangan bikin orang lari. Kebenaran disampaikan dengan waruh keras. Ya, Nabi tidak. Basyiru, beri kabar gembira. Kalau kamu mengajak kepada kebaikan, jadikan orang di saat akan melakukan kebaikan dengan senang. Wala tunaffiru, jangan kau bikin lari orang-orang seperti itu. Akhlak, hikmah hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan hikmah mengajak kepada kebenaran. Dengan kelembutan, dengan indah. Kemudian yang kedua, kalau ingin menyampaikan kebenaran, ternyata kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda sendiri. Anda harus tahu siapa Anda. Pas enggak kalau saya ingatkan dia? Jangan-jangan tersinggung karena mungkin saya bawahannya atau apanya. Atau kita tidak pantas mengingatkan secara langsung. Atau mungkin mudah emosi di saat kita ingatkan secara langsung karena faktor kedekatan juga. Jadi kedekatan juga penghalang loh ya. Seperti halnya jauh itu penghalang sampainya kebenaran, maka kedekatan yang berlebihan bisa menjadi penghalang juga. Kalau orang jauh enggak kenal tiba-tiba ngingetkan, ente ini siapa ngingetin saya? Itu kan jauh. Jadi faktor kedekatan juga menghalangi, ngentengin seorang anak dengan bapak. Suami istri sudah terbukti saling mencintai, akan tapi kadang-kadang giliran ingat mengingatkan keluar cemberut itu. Muncul sifat itu, anak dekat. Baik, jadi kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah kita. Kita bisa minta bantuan kepada orang lain atau mohon maaf misalnya dengan surat yang baik, atau kita mencari orang lain yang sekiranya bakal didengar omongannya oleh orang tersebut. Jadi jangan sok jadi pahlawan, jangan sok bisa menyelesaikan semuanya deh, jangan sok mentang-mentang dia menceramah. Kadang tidak harus kita mengingatkan seseorang, ntar dulu ini, kadang-kadang terburu-buru itu harus pengen saya selesaikan semuanya. Dibikin harus saya menyampaikan langsung selamat itu langsung. Yang penting saya nyampaikan, masalah itu terima enggak terima terserah. Oh, enggak begitu aturannya. Aturannya tidak sekedar seperti itu, akan tapi harus ada aturan, hikmah, ajaran dari Nabi. Bagaimana kita menghantarkan kebenaran itu adalah dengan kebaikan. Dan Nabi membawa namanya ad-din, kebenaran, tapi Nabi membungkus itu semua dengan akhlakul karimah. Sehingga Islam masuk penjuru dunia. Jadi kebenaran, ya benar. Tapi kalau tidak dibungkus dengan kebaikan, maka susah untuk diterima oleh seseorang. Sehingga orang sebelum mendengar kebenaran Nabi, kadang melihat Nabi sudah terenyuh. Akhlak yang mulia. Sehingga dikatakan, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perilaku itu lebih fasih daripada omongan. Kadang orang tidak perlu nasihati, tapi ngasih contoh perilaku sopan santun. Orang ikut sopan ya. Dia lembut, ikut lembut. Dia baik, ikut baik. Sementara dia ngomong setiap hari. Emang itu lagi pinter ngomongnya. Kayak burung beo. Iya berjenis. Jadi kita udah lihat ceramah apalagi dia nanti tuh. Ngomong apalagi tuh. Ini sama temannya itu. Karena dia jago cerewet di kantornya. So kan. Ini apa baru ini. Dengar. Assalamualaikum. Belum apa-apa disinggung begitu. Karena memang dia suka cerah, suka ngomong tapi tidak pernah memberi contoh yang baik. Tapi ternyata dengan memberikan contoh yang baik adalah kemuliaan. Lisanul hal afsah lisanil maqal. Baik, insyaallah. Waktu. Apakah mengubur ari-ari, apakah harus menunggu besar bari kering atau langsung dibur? Kubur aja kapan apa? Ari-ari mau apa? Mau digoreng? Keyakinan ini. Ari kubur di mana saja. Enggak usah dikasih lampu. Ari-ari dikubur kasih lampu. Ya bolehlah dikasih labu biar orang enggak keceblos gitu ya. Ari-ari adalah sudah sesuatu yang kita kubur di sana. Enggak usah dikasih tulisan macam-macam, tulisan Arab masuk ke dalam, enggak tahu ijazah dari mana itu. Biar anaknya pinter kan. Anak pinter didik yang baik nanti sudah. Ari-ari adalah yang menemani bayi, cuman bahasa kita ini dengan bahasa batur bayi. Kalau sudah batur itu teman, harus di sudah dikubur saja di mana saja. Enggak tahu hari-hari anak saya dari mana itu sudah. Hari-hari kubur sudah ada. Enggak usah dimandiin hari-hari ini. Wah, ini dimandiin, bersihin. Nanti biar anaknya ganteng lah. Tetap saja begitu. Hari-hari. Batur bayi. Batur bayi yang sesungguhnya ibunya itu nanti. Harus mandi ibunya. Jadi ajar kapan saja dikubur secepatnya, kalau tidak jadi bangkai busuk tidak baik. Dikubur selesai, ditanam. Ya, itu adalah ari-ari. Kadang-kadang ya keyakinan orang harus ditaruh di mana dan sebagainya. Ya, tidak sampai syirik akan bukan sebuah kebaikan. Ada apa dengan itu semuanya? Katanya begini. Ya. Dikubur di tempat yang layak untuk mengubur, seperti mengubur apapun. Ayam mati kubur biar bangkainya tidak kemana-mana, tidak menjadi penyakit. Itu saja insyaallah. Jangan lupa nanti malam yang dari arah timur ada majelis malam Ahad di kota Brebes. Para pendengar yang ada di kota Brebes, kami himbau untuk bisa menggerakkan saudara-saudara untuk bisa ke Masjid Agung Brebes. Malam ini adalah pembukaan majelis Brebes. Tapi ingat, yang biasa hadir di masjid perlu di saat yang hadir adalah yang mewakili kami, pahalanya lebih gede. Di saat yang hadir adalah yang menggantikan kami, pahalanya lebih gede, karena di situ ada hawa nafsu. Bukan buya, ini musibah. Ini awas, hati-hati. Makanya tolong yang biasa hadir tetap hadir. Karena kita ingin membuka, setelah itu tidak tahu siapa yang melanjutkan, kita buka. Yang biasa hadir di waru tetap datang. Kalau tidak datang berarti hawa nafsu datang. Awas. Sedikit, maka memang itu kaidahnya. Pengajian itu setiap yang mengajar adalah penggantinya, sebetulnya makomnya lebih tinggi nanti di hadapan Allah. Ada pahalanya lebih gede, karena ada hawa nafsunya tadi. Jadi, hingga itu gantinya, buya tidak ada, bubar. Sementara buya tidak selalu ada, semoga panjang umur, bisa mati. Apakah bersama kematiannya lalu berhenti? Tidak. Istiqomah yang lihat adalah Allah. Tolong dihitung nanti di absen yang diperlu nanti. Mana orang yang benar-benar? Jangan nyampaikan, wah dengar buya kesana, libur. Bukan. Kita ingin memperlebar dakwah. InsyaAllah ya. Kita kelihatan orang-orang yang kelihatan diperlu itu kelihatan. Nanti foto ya nanti. Maka yang belum pernah datang ke waru datang, wah ini lebih gede pahalanya dengar berita ini. Lebih gede datang semua waru, ramaikan ke masjid itu. Itu masjid lama, kita awal-awal dakwah di situ. Kemudian juga kajian Umi. Jangan lupa hari Rabu 23 September atau tanggal 9 Dzulhijjah kita puasa Arafah, buka bersama di sini. Yang tidak puasa pun boleh datang karena di sini akan kita berdoa. Ada tausiah, ada zikir. Bukanya nasi bungkus ada seperti waktu kita Ramadan, nasi bungkus. Bukanya adalah nasi bungkus. Enggak bawa boleh, yang mau bawa sendiri juga boleh. Bawa 5 di mana atau dikumpulin ada. Memang kita sampaikan ke yang lainnya karena kita harus menyiapkan berapa ribu jamaah. Bagi siapapun yang ingin bergabung, yang bertanya, boleh bergabung, mengirim nasi bungkus yang layak, 1.000, 2.000 banyak, alhamdulillah, sudah banyak. Tapi mohon konfirmasi, mohon ngasih tahu kalau ada orang pengen bantu. Tapi kalau tidak, tetap dapat nasi bungkus, jangan khawatir. Datang bawaan, datang dibuka, nanti maghrib, setelah maghrib, sholat berjamaah, habis itu nunggu isya, habis itu kita konvoi, takbir keliling. Semoga dengan itu semuanya sempurna kita. 10 Dzulhijjah kita puasa hari ini, jangan lupa hari ini kita berpuasa, berbanyak zikir, tasbih, tahlil, tahmid. Baik. pakai telepon segala ini. Mau makan nasi bungkus harus menghubungi 823-219-213-13. Sudah datang ke pondok aja repot, enggak hafal ya. Atau pasber nomor insyaallah. Enggak nih, baik datang aja ke pondok atau dari tempat jauh barangkali. Bolehlah dibacakan yang pengen membantu nasi bungkus, tapi alhamdulillah sudah banyak. Cuma kita menyiapkan lebih. Sampai dapat berapa ribu, mungkin puluhan ribu enggak apa-apa. Kelebih nanti dikirim ke pondok-pondok yang ada kiri kanan ini. Jangan khawatir. Jadi ini boleh ke 089-68-62-89-335 nasi bungkus. Kemudian majlis rutin Tausiah Al-Bahjah, majlis zikir Al-Bahjah di Ponpes As-Sobuniyah, Desa Loyang, Cikedu, Kabupaten Indramayu. Kapan itu? Malam ini juga. Malam ini ada majlis di daerah Loyang, Indramayu sana. Kajian khusus Muslimah bersama Umi sore ini juga jam 3.45 Sabtu tanggal 5 Dzulhijjah di Komplek Islamic Center. Baik. Mohon doa untuk kebutuhan pesantren Al-Bahjah 2. Ini spesial, mohon doa khusus Ibu. Al-Bahjah 2 pengen cepat beres ini, kurang untuk naikkan ke atas dak dan seterusnya. Ini kurang dana kecil insyaallah di Al-Bahjah 2 80 jutaan insyaallah. Semoga Allah mengirim ahli surga. Dan dapatkan juga majalah Al-Bahjah, DVD, ceramah, dakwah, buku zikir, produk-produk yang lainnya. Di mana ini? Di depan sana ada. Di depan. Orang yang dengar depannya mana? Tolah-tolah ini. Di depan. Depan sana, insyaAllah. Dan juga jangan lupa ada infak center untuk kesinambungan dakwah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi. Juga ada infak center dari BSM nomor rekening 7 2004 2009, 7 2004 2009, atas nama Yayasan Al-Bahjah, 7 2004 2009. Hah? Oh, 7 2004 2009 2, 7 2004 2009 2, atas nama Yayasan Al-Bahjah. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la takhdurna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, yang mengetahui hati kami dan menguasai hati kami, ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kekuatan iman, kekuatan batin ya Allah, kerinduan kepada kebaikan yang sesungguhnya, dan bencikan kepada kami segala kemungkaran ya Allah. Dan kami mohon siapapun di antara kami yang masih berada di kubang kehinaan dalam kemaksiatan baik lahir atau batin, kami mohon ya Allah, hijrahkan kami menuju kemuliaan ya Allah. Hijrahkan kami menuju kemuliaan ya Allah, dan sungguh bagimu sangat mudah. Dan berikan kepada kami keyakinan akan rahmatmu dan kasih sayangmu yang amat amat amat luas ya Allah. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang saat ini berada di lingkungan yang tidak baik, pindahkan mereka ke lingkungan yang kau ridhoi, yang kau cintai. Ya Allah, perilaku kami yang tidak baik, rubah menjadi perilaku yang kau ridhoi ya Allah. Keadaan kami ya Allah yang sangat ya Allah, keadaan kami ya Allah yang tidak baik, baik secara materi atau batin, rubahlah menjadi keadaan yang lebih baik ya Allah. Bagimu sangat mudah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jaga kami, keluarga kami, dan anak keturunan kami semua ya Allah. Jaga kami, keluarga kami, dan anak-anak kami semua, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Ya Allah, kami mohon siapapun ya Allah yang saat ini masih berada dalam kemaksiatan, dan mereka lebih tahu tentang diri mereka sendiri, dan engkau lebih tahu tentang mereka. Kami mohon siapapun yang saat ini berada dalam kesalahan dan dosa, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan hijrahkan kepada pengampunan-Mu ya Allah. Lapangkan hati mereka ya Allah, berikan kepada mereka keyakinan yang kuat untuk berhijrah menuju kemuliaan ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Siapapun yang ada di sini dan ada di kiri kanan tempat ini ya Allah, jika kami adalah orang yang kikir dan pelit, jadikan kami orang dermawan. Jika kami adalah orang yang sering prasangka buruk, jadikan prasangka kami menjadi baik. Jika kami menjadi orang pendendam dan pendengki, jadikan kami yang mencintai ya Allah. Kami ingin bersih hati kami dan perilaku kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Berikan kepada mereka kasih sayang-Mu di dunia dan di akhirat. anak-anak kami jaga mereka, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga, ya Allah. Dan yang belajar di tempat ini, ya Allah, berikan kepada mereka kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan orang tua mereka, berikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Guru-guru mereka dan semua yang berjuang di tempat ini, berikan ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Jangan sampai ada yang berjuang di tempat ini lalu masuk neraka-Mu. Kami ingin semua yang berjuang di tempat ini adalah ahli surga-Mu, ya Allah. Ahli surga-Mu, ya Allah. Ahli surga-Mu, ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Jauhkan kami dari dengki dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, kami mohon, ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka, ya Allah. Jangan kau timpakan musibah kepada mereka, ya Allah. Dan berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka semua, ya Allah. Ya Allah, kau maha tahu tentang kami dan mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, hamba-hamba yang saling mencintai karenamu. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Karenamu, ya Allah. Karenamu, ya Allah. Karenamu, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sempit rizki, lapangkan rizki kami yang halal, penuh berkah, ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang baik, orang-orang mulia yang kau muliakan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jauhkan kami dari rizki yang haram, gantilah dengan yang halal penuh berkah. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah, khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Surat al-ladhina nam ta'alimu al-mahdubi alim wal-abdhanin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.